Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran fikih kita dengan membaca hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih di kitab Al-Hafiz dan bab Sifatul Wudu, tata cara wudu. Pada pertemuan sebelumnya terkait dengan tata cara mengusap kepala yang merupakan salah satu rukun daripada rukun wudu. Kepala setelah membasuh wajah dan membasuh tangan, tata caranya adalah hanya diusap, tidak dibasuh. Dan cara mengusapnya cuma satu kali, dan mengusapnya adalah dengan menyeluruh. Dan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memulai pengusapan tersebut dari depan, dari perbatasan rekening dengan awal tumbuhnya rambut sampai terkuk, kemudian diulang dari belakang ke depan. Kemudian disusul dengan mengusap telinga. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya telinga termasuk kepala, sehingga diusap pertama dengan mengusap kepala dan dengan menggunakan air yang dipakai untuk mengusap kepala tidak memerlukan air yang baru. Itu dari pelajarannya, kesimpulan dari pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya yang akan kita baca adalah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan mengeluarkan air dari hidung ataupun menyemburkan air dari hidung setelah dimasukkan. Namanya adalah istinsar. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza taqadha ahadukum min nawmihi falyastanfir salatan fa inna syaitana yabitu ala aisyumihi. Muttafaqun alaih. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Idza istaiqadha ahadukum," apabila salah seorang dari kalian bangun, min naumihi, dari tidurnya, falyastamtir salatan, maka hendaknya dia mengeluarkan ataupun menyemburkan air dari hidungnya sebanyak 3 kali. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan, yabitu bernalar menginap, ala haitumi, pada hidungnya, dalam lubang hidungnya. Hadis mutafakun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apabila seorang daripada kalian bangun istaiqadha, secara maknanya adalah bangun sendiri, bukan dibangunkan, tapi bangun sendiri, min naumi, dari tidurnya. Sebatas ini tidur tersebut, baik tidur malam, tidur siang, tidur petang, tidur pagi, secara umum. Paling santir, maka dia menyemburkan air yang dimasukkan ke dalam hidungnya 3 kali. Apabila seseorang bangun daripada tidurnya, maka dia hendaknya dia menyemburkan air dari dalam hidungnya sebanyak 3 kali, tentunya diawali dengan istinsyak. Dia menghirup air ke hidungnya, kemudian disembur. Karena alasannya kenapa perintah ini, karena setan bermalam menginap di dalam lubang hidungnya. Nah, di sini yabi, istilah bata yabu, yabi itu adalah untuk tidur malam, untuk tidur malam. Sehingga sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan bangun tidur ini adalah bangun tidur malam, berdasarkan keterangan dari yabi itu yang setan itu menginap padanya. Sebagian mengatakan umum, baik itu tidur siang maupun tidur malam. Adapun di sini setan, ya itu adalah keumuman, seringnya itu adalah tidur, itu adalah lebih pulas dan banyak dilakukan oleh orang di malam hari. Hadis ini di antara adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan ini di antara bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya adab-adab yang itu tentunya bermaslahat bagi umatnya, bagi manusia, untuk agamanya, untuk kesehatannya. Di sini adalah adab bangun tidur. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan adab sebelum tidur dengan zikir, dengan wudhu disunnahkan, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ahya wa amut. Tidur bangunnya juga demikian. Bangun ada bacaannya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati kami. Karena tidur itu adalah akul maut, sedulurnya mati. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati kan, maksudnya adalah tidur ini, mati kecil. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya lah kami itu akan dikumpulkan. Nah, ini adalah di antara salah satu adabnya. yaitu membersihkan hidung dengan cara memasukkan air ke dalam hidung kemudian disembur, dikeluarkan dengan disertai semburan napas, semburan napas keluar. Ya, bukan hanya sekedar masuk, tapi tidak di seperti itu. Dikeluarkan dengan disembur angin dari dalam hidungnya. Ini di antara adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bernafas. Kemudian dalam hadis ini disebutkan alasannya kenapa itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seseorang membersihkan hidungnya dengan mengeluarkan, memasukkan air kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Alasannya adalah karena setan bermalam di dalam hidung seseorang. Ini tentunya di antara perkara yang kita wajib mempercayainya sebagai seorang yang bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Konsekuensinya adalah membenarkan setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu masuk akal ataupun tidak. Nah, di antaranya ini, Rasulullah mengabarkan setelah memerintahkan untuk kita mengeluarkan air dari hidung, kalau di dalam hidung itu ada tempat setan bermalam. Tempat setan bermalam. Nah, ini kan murni khabar melalui wahyu. Tidak bisa dianalisa dengan penelitian, mau dikasih rekaman, dihitung, tidak bisa, atau di scan, itu yang di luar batas kemampuan manusia. Tapi kita masih percaya seperti yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau setan itu bermalam di hidung-hidung manusia. Nah, ini di antara perkara yang disebutkan oleh para ulama dalilun min dalalati nubuwah, tanda daripada tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tentunya mengetahui ini adalah berdasarkan wahyu, la yang tiku anil hawa, tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, itu hanyalah perkara yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, wahyu dari Allah. Kita tidak bisa melihat atau tidak bisa merasakan bentuk dan bagaimana setan tidur di hidung kita. Tapi yang jelas demikian dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada gunanya sendiri kita memakadiri, menganalisa, yang penting kita amalkan apa yang menjadi ilah sehingga diperintahkan dengan perintah membersihkan hidung sebangun daripada tidur seseorang. Dalam riwayat yang lain, hadis ini terkait dengan wudu. Sebagaimana riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Iza istaiqadha ahadukum min manamihi fatawadda, falyastanthir thalathan." Bila mana salah seorang daripada kalian bangun dari tidurnya kemudian ingin wudhu, maka dia melakukan istimsar, yaitu mengeluarkan, menyemburkan air dari hidungnya. Ini kaitannya dengan sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini komplit terkait dengan adab bangun daripada tidur dan juga terkait dengan tata cara wudu terkhusus bagi seseorang bangun daripada tidurnya. Fikih, hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama adalah perintah bagi orang yang bangun daripada tidurnya untuk menyemburkan air dari hidungnya tiga kali. Itu diambil dari kata-kata fal yastanfir salasan. Hendaknya dia melakukan istinsar tiga kali. Al-istinsar didefinisikan oleh para ulama ikhrajul ma'a minal anfi ba'da istinsyaqihi. Mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyak, setelah memasukkannya. Istinsyak ini adalah memasukkan air ke dalam hidung dengan dihirup. Dengan dihirup. Bukan sekedar memasukkan, tapi ada tarikan napasnya. Menghirup air. Nah demikian juga istinsyak. Mengeluarkannya. Mengeluarkan air yang dia hirup tadi untuk dia sembur. Tentunya dengan napas juga. Menyemburkannya. Maka ketika seseorang bangun dari tidurnya terkhusus malam, ataupun lebih-lebih lagi tidurnya adalah tidur malam, mau tidurnya panjang ataupun tidurnya cuma sejam, setengah jam, maka hendaknya dia melakukan hal ini. Terlepas dia berwudu ataupun tidak. Meskipun dalam hadis yang lain itu dan terkait dengan wudu, waliyatawakkok, dan dia hendaknya dia berwudu kemudian, tapi ada hadis yang bersifat umum yang tidak mengkaitkan ini dengan wudu, sehingga kata Syekh Utsaimin wala farqu baina an yakuna dzalika fi wudu aw qabla wudu. Tidak ada bedanya antara melakukan tersebut antara itu ketika wudu atau sebelum wudu. Artinya belum ada niat berwudu, dia bangun mungkin belum ada kemauan untuk berwudu karena belum mau sholat, karena wudu biasanya adalah diperuntukkan untuk sholat dan ini mungkin belum, entah ingin sahur, tapi lakukan ini sebagaimana nanti hadis perintah untuk membasuh tangan. Dan sama ilahnya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat ain yaduh. Karena kalian tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Ilat daripada mencuci tangan. Tapi demikian juga di sini. Perintah untuk mengeluarkan ataupun memasukkan air ke dalam hidung setelah kemudian mengeluarkannya setelah bangun daripada tidur, baik dia ingin berwudu ketika itu atau belum. Makanya kata Syekh Utsaimin, idza kana hunaka insanun lam yatawaddo. Ketika di sana ada seseorang tidak berwudu, tidak mau berwudu, ima lima rokin awli adabil ma, entah karena lagi menderita sakit atau memang tidak ada air, tidak mencukupi untuk wudu. Walakin indahum ma'un, tapi ada air sedikit. Air sedikit mencukupi dia yastamtilu bihi, untuk dia istinsar ini, untuk dia istinsar masukkan airnya ke dalam hidungnya untuk dicembur. Maka tatapa inna yuhmar bil istinsar, diperintahkan. Diperintahkan untuk melakukan itu. Untuk mengusir setan dari hidungnya. Karena ini adalah di antara perbuatan yang dia lakukan di luar daripada wudunya. Sebabnya ma'ruf adalah untuk mengeluarkan, artinya karena ada perkara setan bermalam di situ. Kebanyakan para ulama terkait dengan hukum ini adalah istihbah. Tidak sampai ke tingkatan wajib. Terutama di luar wudu. Di luar wudu hari ketika tidak berwudu. Namun demikian, karena pertama itu adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua disebutkan alasannya karena setan bermalam itu tidaklah perkara bermudah-mudahan untuk tidak melakukannya. Apalagi kalau berwudu. Karena sebagian para ulama mengatakan kalau dalam wudu wajib. Kalau dalam wudu wajib karena di sana ada perintah secara khusus selain daripada ini. Wajibnya istinsyak. Iza tawadhu ahadukum falyastansyik. Jika salah seorang daripada kalian wudu, hendaknya dia istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidungnya. Yang umumnya adalah dicembur setelah itu. Istinsyaknya. Wastansir. Ini terkait dengan istinsyak. Walaupun ini juga kita para ulama berkumur-kumur dan istinsyak di dalam berwudu, yang jelas di antara tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemarin kita baca di hadis Utsman bin Affan dan juga hadis Abdullah bin Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, beliau istinsyak. Wastansar. Sangat madar wasan syakawatan hawa. Berkumur-kumur, istinsyak dan istinsyak. Berkumur-kumur, istinsyak, menghirup air, kemudian menyemburkannya dari hidungnya. Itu dari sisi perbuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Walaupun tidak disebutkan dalam ayat, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Memang tidak disebutkan di sini. Tapi secara prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan istinsyak. Balik bil istinsyak illa an yakuna shaiman. Sungguh-sungguhlah di dalam istinsyak. Artinya kuat di dalam istinsyak, ada tidak sekedar air dimasukkan dalam, tapi memang ada sedotan yang cukup kuat, kecuali kalau lagi puasa. Atau misalnya seseorang punya gangguan di hidungnya, entah karena pilek atau karena ada alergi atau ada faktor-faktor yang lainnya yang tidak memungkinkan dia memasukkan air secara lebih ke dalam hidungnya. Inilah yang hukumnya. Fattakullah maqtaqtum. Jadi terlepas para ulama mengatakan ini wajib ataupun hanya sekedar sunnah, tidak sepantasnya untuk ditinggalkan. Karena sebagian mengatakan itu termasuk dari membasuh wajah. Termasuk daripada bagian membasuh wajah. Istinsyak dan istinsar. Walaupun secara definisi wajah adalah ma yahdhu bihi wajah, yang nampak dipandang dari depan. Pandangan itu kan nampak, makanya ada luarnya, luarnya sudah kebangun. Artinya kalau ini mengatakan yang dalam hidung itu bagian daripada wajah, terjawab. Yang namanya wajah adalah ma yahdhu bihi wajah, yang dihasilkan dengannya terlihat dari depan, yang dalam di luar daripada itu. Akan tadi perintah, contohnya adalah hadis yang kita baca ini. Walaupun demikian, dinukulkan ijma seperti yang diisyarat oleh Nawawi, ibnu Abi Bar, atau namanya Musa, wudhunya seseorang yang tidak berkumur-kumur dan esensial. Walaupun di sana banyak yang mengatakan wajib. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, melakukan istinsar ini 3 kali. Terutama ketika bangun daripada tidur dan ketika wudu. 3 kali. Karena Nabi SAW mengatakan faliyat lampir salasan, istinsar 3 kali. Itu secara hadis. Nah di sini para ulama, apakah itu dikiaskan juga untuk membersihkan najis? Kalau membersihkan najis itu kata mereka juga 3 kali. Dalilnya ini, itu kan mengusir setan, setan kotor 3 kali. Hal yang serupa dikiaskan juga dengan apa namanya istijmar, istinja dengan menggunakan batu minimal 3 kali. Kalau lebih daripada itu harus mikir, harus ganjil. Nah, dari ini apa mereka membersihkan najis itu hendaknya 3 kali juga, walaupun dengan sekali sudah bersih. Sekali guyur langsung bersih. Terutama misalnya air pipis, kan mudah untuk membersihkannya. Ulama yang lain mengatakan harus 7, dikiaskan dengan air liur anjing yang Nabi merintahkan untuk membatunya 7 kali. Namun yang dirujukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-hukmu yaduru ma'aidah, hukum itu adalah mengikuti ilatnya. Ilatnya itu adalah kenapa najis itu, karena ada najis sehingga dia dibatu. Ketika najisnya sudah hilang sekali atau bahkan tanpa proses penyucian sekalipun, hilang dengan berjalannya waktu, tahu-tahu tidak ada lagi, tidak nampak lagi najisnya. Apalagi kalau sampai dicuci dan artinya dibasuh, walaupun cuma sekali, sudah sah dan sudah tidak dianggap najis lagi selama tidak ada lagi zat yang najis tersebut. Ini terkait dengan membasuh najis. Sedangkan ini bukan najis. Tidak seorang pun mengatakan upil itu najis. Mohon maaf. Upil tidak najis. Tapi di sini adalah perintah 3 kali lebih ke ta'abudiyah. Unsur ibadah. Unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu juga Nabi hanya menyebutkan ilatnya adalah setan bermalam di situ, di dalam hidung. Jadi kaitannya dengan itu, ya kita lakukan untuk istinsar dan istinsyah ini, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya itu 3 kali. Adapun untuk najis lain urusannya. Kalau najis anjing ya di batu 7 kali, kalau najis yang lainnya sampai bersih. Sampai bersih, sampai hilang najisnya, mau 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian memang di banyak hukum syariat itu pengulangannya 3 kali. Contohnya wudu, membasuh muka 3 kali. Membasuh tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Membasuh kaki 3 kali, 3 kali. Baik kanan maupun kirinya, kecuali kepala cuma diusap 1 kali. Membasuh tangan, telapak tangan 3 kali. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk istinja dengan batu 3 kali. Maka banyak perkara syariat itu pengulangannya 3 kali. Nah dalam hal ini terkait dengan istinja, karena dia terkait dengan wudu, tentunya tidak lebih daripada itu. Kalau najis ketika belum hilang, belum bersih 3 kali, maka dilanjutkan lagi. Contohnya istijmar. Demikian juga memandikan mayat jenazah. Dengan 3 kali kok belum bersih, masih ada kotor di tubuhnya. Kotoran-kotoran yang artinya sulit dihilangkan, masih ditambah pembasuhannya. Kemudian terkadang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan makhluk lain, yaitu bukan makhluk yang artinya makhluk yang dibenci, contohnya setan ini, tanpa kesadaran kita dia menguasai kita. Contohnya ini, kita tidak bisa menginjak, setan itu tidur di lubang hidung kita. Bagaimana kita tidak bisa menghindar setan ini terkadang masuk di sop kita ketika sholat. Itu datang setan. Ketika azan lari terbirik-birik. Terbirik-birik dalam hati dia. Walau buruk. Mengeluarkan angin bentuk. Selesai azan datang lagi. Komat lari lagi. Setelah komat datang lagi. Apa? Itu anak kerjaannya. Mengganggu orang sholat, membuat orang lalai dari sholatnya, lupa rokaatnya. Dan ini adalah yang dilakukan oleh kita. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bagusnya metode pengajaran taklim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika memerintahkan sesuatu, beliau sertakan ilahnya. Kalau salah seorang daripada kalian bangun daripada tidurnya, maka hendaknya kalian menyemburkan air dari hidungnya 3 kali. Seandainya sampai di situ saja, kita terpuntut untuk sami'na wa ato'na, mendengar dan taat. Selama itu adalah pada batas kesanggupan dan kemampuan kita. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sebatas itu. Beliau lanjutkan alasannya. Karena setan menginap bermalam di Khaisuna. Khaisuna dalam itu ada yang mengatakan hidung secara keseluruhan dalamnya itu. Ada yang mengatakan tulang hidung. Seseorang tulang hidung yang menonjol di sini. Khaisuna. Kebanyakan para ulama mengatakan itu dalam hidungnya itu. Diistilahkan Khaisuna juga. Artinya hidung itu sendiri. Guna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan alasan kena tersebut adalah pertama adalah menambah ketenangan hati kita ketika mengerjakannya tersebut, menambah tenang ketika kita melakukan bangun tidur, ambil air, hirup atau sambil berkumur-kumur disembur. Karena ada ilatnya. Apa ilatnya? Setan dalam hidung dikeluarkan dengan cara itu. Yang kedua, sempurnanya syariat yang jelas. Tidak hanya sekedar memerintahkan sesuatu, tapi juga menyertakan ada alasannya. Ini adalah lebih sempurna. Lebih sempurna. Kemudian yang ketiga, itu menambah semangat. Sebagai pendorong untuk kita melakukan apa yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita teringat di saat bangun daripada tidur, oh ini ada setan ini di situ, harus disembur, sehingga lebih termotivasi untuk melakukan ini. Kemudian disebutkan juga bahwasanya supaya disiasatkan dengan yang lainnya. Ketika disebutkan ilat, walaupun ini mungkin kita tidak bisa sulit untuk mengkiaskan dengan yang lainnya, tapi yang lainnya yang disebutkan ilatnya, ketika ilatnya ini ada pada yang lainnya, ya dilakukan hal yang serupa. Dilakukan hal yang serupa karena ilatnya sama. Karena ilatnya sama. Tapi kalau ini kan yang tahu setan tidur di lubang itu kan hanya Allah, dan Allah kabarkan kepada Rasul-Nya. Sulit untuk mengiaskan kepada yang telinga juga, jangan-jangan tidur di telinga kan? Ya enggak. Itu di luar sana. Karena kita tidak tahu setan itu tidur di telinga di seseorang ataupun tidak. Mata juga nih harus dikucek-kucek. Kenapa? Untuk mengusir setan. Ya enggak ada niatnya. Cukup yang kita lakukan tersebut adalah apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Kemudian tadi yang kita singgung di awal, kalau berdasarkan hadis ini, yang dilakukan itu adalah untuk tidur malam, tidak berlaku padanya tidur siang karena ada kata-kata syaiton yabid. Mina bermalam, karena kata-kata bata ya itu hanya digunakan kepada malam. Akan tetapi yang seperti ini lebih hati-hatinya, karena di awal hadis itu disebutkan istiqodo minaumini, ini lebih umum untuk juga tidak ditinggalkan melakukan ini walaupun tidurnya tidur siang. Ada pun sekedar ngantuk, ketiduran yang istilahnya kita ketiduran tapi belum tidur, ya, ini tidak masuk dalam hal ini. Tidur itu adalah jika dimaksudnya ada tidur yang lelap. Beda hanya sekedar mu'at. Mu'at itu adalah orang ngantuk atau istilahnya tidur ayam, ya masih sadar tapi ya mantu-mantu seperti itu. Nah ini belum dekat terhitung. Kita masih ketiduran. padahal baru kepalanya nunduk, angkat, nunduk, angkat, atau bahkan lebek, jatuh. Nah ini belum, tidur, benar-benar tidur. Pulang. Karena alamnya sudah beda. Ya. Kemudian hadis ini disebutkan dalam bab wudu karena berdasarkan hadis yang lain ataupun lafaz yang lain yang tadi kita singgung, fata wato kalian sanfir salah dan istinsar bangun daripada tidur ini lebih diperintahkan lagi di saat seseorang ingin berwudu. Tapi cukup artinya dengan istinsar dalam wudunya, artinya tidak perlu wah istinsar dulu lah, istinsar dulu lah sebelum berwudu. Cukup dengan istinsar dan istinsar yang dia lakukan dalam wudunya, yang dia lakukan bersamaan dengan berkumur-kumurnya. Kalau tidak berwudu ya tidak perlu dia sertai dengan berkumur-kumur. Tapi kalau berwudu dia sertakan bersama berkumur-kumur karena sunnahnya berkumur-kumur dan istinsar itu dengan satu cijuk setiap harinya bersama kumur-kumur. Bersama kumur-kumur bisa. Memang awalnya sulit, nah, tapi dengan terbiasa itu adalah hal yang mudah. Seorang mengambil air, dia cijuk ke mulutnya dan dia angkat untuk hidungnya sambil dihirup, kemudian berkumur-kumur dan dicembur. Bersamaan dengan dia mengeluarkan air dari mulutnya, dia keluarkan air dari hidungnya. Wallahu a'lam bishawab, sementara ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini untuk hadis di pekan berikutnya terkait dengan perintah membasuh tangan untuk orang yang bangun dari tidur malam. Sama ilatnya kurang lebih karena seseorang tidak tahu tangannya itu bermalam di mana. Nah nanti akan dibahas. Karena tangan saya pegang, tangan saya buntel dengan ataupun pakai kaos tangan. Dia tetap diperintahkan membasuh tangan di saat bangun daripada tidur. Terutama ketika hendak berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.